Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ala man habuna ali wa ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman di Masjid Ansan di Korea Selatan, alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan insyaallah lebih sehat dan lebih afiah. Ya, Dr. Hermansyah, alhamdulillah saya tes tadi, sekian lama ngomong lancar, gak pelo, betul? Ya, tidak pelo, lancar ya. Ngomongnya jelas dan ringan, gak berat. Karena beliau kan beberapa waktu yang lalu kena ujian. Iya Pak Dokter ya. Ya, kena ujian yang menyebabkan kalau ngomong agak berat. Nah, kemudian agak pelo. Biasanya emang kalau orang Cina agak pelo. Tapi subhanallah gara-gara kena ujian penyakit tersebut, pelonya hilang. Betul kan? Jadi jelas sekali ya. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini, spesial mulai malam ini menyambut datangnya bulan Rajab. Ini kan sudah mau masuk Mei, kemudian nanti Juni. Ya, kalau Juni kan masuk bulan Rajab. Nah, sambil menunggu masuknya bulan Rajab, maka nanti insya Allah bulan Rajab kita sudah bisa mengkhatamkan pelajaran tentang Isra Mi'raj. Makanya mulai malam hari ini kita fokus dulu kisah-kisah Rasulullah SAW, kita fokuskan pada Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu sangat panjang. Kalau enggak dibahas eman. Kadang orang bahasnya cuman Isra Mi'raj salat, cuman itu yang dibahas ya. Itu adalah hasil yang paling tinggi. Padahal Isra Mi'raj adalah perjalanan yang Isra itu kita tahu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian yang Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Nah, kira-kira mau bahas Isra Mi'raj enggak? Penasaran enggak? Kalau ada saudaranya pulang haji pengin tahu ceritanya enggak? Pengin. Nah, kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Sidratul Muntaha, kita pengin dengar ceritanya enggak? Pengin. Ya, mari kita pelajari bersama-sama mulai malam hari ini insyaallah. Saya tangan kosong enggak megang kitab. Jadi ini ada Dr. Hermansyah, jadi kitabnya nanti insyaallah. Transfer Pak Dokter. Transfer ilmu katanya. Transfer ilmu. Ibu-ibu sehat, Ibu-ibu? Radi sumuk mboten? Ten mriku mboten sumuk nggih. Ten mriki sumuk. Yang di dalam sini lebih panas dibandingkan yang di luar. Apa perlu kita ganti ibu-ibu yang di dalam, kita yang di luar? Gimana kalau gitu ya? Sesekali biar ibu-ibu merasakan sumuk. Begitu, Bu. Enggak ya? insyaallah dalam waktu 1 jam setengah dari sekarang kita akan mempelajari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertamanya tentu kisah-kisah sebelum Isra Mi'raj. Dan kalau kisah-kisah itu akan dibahas semuanya, maka ya sama lagi judulnya, sampai hari kiamat gak rampung. Kita ringkas biar Juni nanti bisa selesai. Setelah itu kita akan pelajari lagi sejarah Rasulullah SAW dari awal. Jadi begini, kita semua tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu sebelum di Isra' dan Mi'rajkan mengalami beberapa hal yang sangat berat. Yang jelas, Nabi waktu hidup di Mekah itu beratnya luar biasa. Coba bisa kita bayangkan, anak muda yang tadinya dipercaya, dimuliakan, ya kan? Rasulullah SAW itu walaupun belum jadi Rasul, udah dikenal sebagai Muhammad Al-Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu SAW adalah seorang yang dapat dipercaya. Semua percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Semua pengen Rasul jadi pimpinan orang-orang yang ada di Mekah. Orang Mekah pengen Rasul jadi rajanya. Tapi begitu Nabi SAW mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Dan diriku Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Maka Rasul dibenci hampir oleh seluruh warga Mekah. Ya, hampir oleh seluruh warga Mekah. Bisa kita bayangkan bagaimana itu. Dari yang tadinya dipuji, ya, kemudian disayangi oleh banyak orang, tiba-tiba dibenci oleh hampir semuanya. Termasuk oleh orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja dalam keadaan yang seperti itu, alhamdulillah Rasulullah SAW punya pembela-pembela. Ya, punya pembela-pembela. Pembela-pembela Rasul ini ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kaum tua yang dianggap sebagai orang yang bijaksana, yaitu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua adalah golongan anak muda, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian yang ketiga, golongan orang-orang yang siap kerja kasar. Karena hidupnya biasa kerja keras, yaitu golongan yang dulunya budak. Jadi mantan budak. Di situ ada Sayyiduna Bilal. Ya, kemudian ada golongan yang keempat, yaitu kaum wanita. Rasulullah SAW punya istri yang luar biasa, yaitu Khadijatul Kubra. Kemudian yang kelima, Rasul punya golongan dermawan. Dan ini termasuk diantaranya Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Kemudian ada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, lima kelompok manusia inilah yang membuat Rasulullah SAW terhibur. Ya, di tengah sumpeknya, capeknya, lelahnya, ada hiburan. Di sini ada pelajaran penting, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi orang dakwah itu nomor satu yang musuhi, kalau biasanya dakwahnya itu ke arah keberhasilan, pertama kali yang musuhi adalah orang-orang yang dekat. Betul atau betul? Ya, yang musuhi biasanya orang-orang yang dekat. Ya. Terus yang bela biasanya orang yang jauh. Biasanya seperti itu. Yang dulunya sangat membela bisa jadi sangat membenci, bisa jadi sangat memusuhi. Karena itu panjenengan sedoyo, kalau pengen berdakwah harus siap ini. Gak ada orang dakwah gak siap dimusuhi, gak siap dicaci, gak siap dimaki. Makanya makanan sehari-hari orang yang niat untuk berdakwah, cacian dan makian. Ya bu ya. Ibu-ibu siap dicaci maki bu? Yang betul. Biasanya dicaci sama si fulan, laporkan sama fulana. Aku diundang-undang ke. Lapor sama temennya. Nabi SAW dipendam itu semuanya. Ditelan sendiri. Nah, manusia-manusia yang sangat disayangi Rasulullah SAW ini Salah satunya adalah istri beliau tercinta. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak enggak lancar ya, karena flu-nya belum hilang. Ya, masih kerasan di raudhah dan di diri saya nih. Nah, di antaranya adalah istri beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Bayangkan nih Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, kalau Rasulullah SAW itu sedih, Khadijah yang menghibur. Rasulullah enggak punya dana untuk dakwah, Khadijah semua duitnya diberikan untuk Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sampai Sayyidatuna Khadijah itu rela diboikot oleh warga Mekah 3 tahun sampai beliau itu makan rerumputan dan daun-daunan. Coba ini. Ini termasuk konglomeratnya Mekah. Sampai rela makan rerumputan dan daun-daunan demi membela perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu, setelah masa pemboikotan, enggak lama Khadijatul Kubra meninggal dunia. Ya, kemudian juga paman Rasul Abu Thalib meninggal dunia. Tahun itu disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Nah, disinilah kita akan mulai membahas tentang perjalanan Isra' dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada pelajaran penting. Orang mau sukses itu harus siap susah. Ya, mau sukses harus siap susah. Jadi kalau enggak siap susah, jangan pengen jadi orang sukses. Pelajari sejarah orang sukses di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di dunia, orang sukses di dunia dan di akhirat pasti mengalami yang namanya hidup susah. Hidup tidak enak. Dan kalau mau jadi orang sukses harus siap fakir. Kalau katanya para kiai, siap fakir. Ya, fakir kalau dipelesetkan jadinya siap fakir. Atau siap fakir. Siap jadi orang miskin. Orang miskin belum tentu orang yang enggak punya duit. Tapi orang yang kalau setiap kali punya duit langsung habis. Punya duit langsung habis. Punya duit langsung habis. Kenapa? Karena duitnya selalu digunakan untuk berdakwah. Punya 5 juta hari ini, 1 jam lagi habis. Punya 10 juta hari ini, 2 jam lagi habis. Semuanya digunakan untuk berdakwah. Mau sukses di akhirat harus siap seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang mencintai aku, siap-siap jadi orang fakir. Ya, siap-siap jadi orang fakir. Saya mau nanya, panjenengan setuju udah siap jadi orang fakir belum? Kalau jadi orang kaya siap belum? Siapa yang siap jadi orang kaya angkat tangan? Kalau enggak angkat tangan enggak jadi orang kaya nanti. Malu ya. Jadi kalau jadi orang kaya, insya Allah semua orang siap. Tapi ditanya siapa siap jadi orang fakir, bingung. Kita ini jadi muslim harus siap jadi kaya, siap jadi miskin. Tapi miskinnya bukan karena enggak punya harta. Miskinnya karena punya harta digunakan dalam perjuangan di jalan Allah. Nah, itu baginda Muhammad SAW dari istrinya, masya Allah, sampai Sayyidatuna Khadijatul Kubra rela makan rerumputan dedaunan hanya untuk apa? Membela Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca kitab Bukhari, Sahih Bukhari, nanti ada riwayat di situ disebutkan sampai ngapunten jih para sahabat itu buang kotorannya seperti kotoran kambing. Kenapa? Karena makanannya sama. Disebutkan riwayat seperti itu. Dalam keadaan yang susah tersebut, kemudian istri Rasul meninggal dunia. Salam. Kira-kira sedihnya Rasul seperti apa? Diboikot, dicaci, dimaki, dianiaya, dimusuhi, diusir. Ya, diusir. Rasulullah SAW, istrinya meninggal dunia. Kira-kira sedihnya seperti apa? Sudah bisa bayangkan belum? Panjenengan dimusuhi banyak orang, enggak punya teman. Sumpek enggak? Dimusuhi banyak orang, teman yang terbaik meninggal dunia. Suntuk enggak? Suntuk kan? Nah, Rasulullah SAW kemudian hijrah ke Taif. Ini ringkas dulu ya. Hijrah ke Taif. Ke kota Taif untuk apa? Cari dukungan dalam berdakwah. Di sini juga ada satu hikmah kalau kita dakwah, memang di tempat kita dakwah sulit, carilah dukungan dari luar. Ya, carilah dukungan dari luar. Sehingga dengan datangnya orang-orang dari luar tadi, tempat di mana kita berdakwah akan menjadi kuat. Misal panjenengan di kampungnya, ternyata kok namanya yasinan, tahlilan, solawatan kurang dikenal. Mungkin gitu ya, kurang dikenal. Nih teman-teman di Ar-Raudhah diajak ke sana semua. Ya, habis teman dari Ar-Raudhah diajak, kemudian teman-teman dari Jamurah diajak ke sana semua. Dari teman-teman Jamurah Ahbabul Mustofa diajak ke sana semua. Setelah itu Al-Hidayah diajak ke sana semua. Setelah itu bagian yang putri ada Jamuri diajak ke sana semua. Kalau dari luar itu terus menerus datang dalam jumlah yang banyak dan santun, lama-lama yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Yang lama-lama yang tadinya belum ikut jadi ikut. Minimal yang tadinya menolak akhirnya menerima. Itu salah satu metode dalam berdakwah. Nah, ini penting dijalankan. Makanya kita datang ke sini apa? Silaturahim, biar kita semakin kuat dengan silaturahim tersebut. Nah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Rasul pergi ke Thaif. Sebelum sampai Rasul ke Thaif, orang-orang Mekah yang dengar Rasul akan pergi ke Thaif, udah kirim orang hasud semua orang Thaif. Jangan mau menerima Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Rasul sampai ke Thaif dengan harapan yang besar, Rasul justru di sana disambut pasukan wanita, anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek, pria dewasa, pria yang udah agak tua, pria yang masih muda, yang anak-anak, berjalan di pinggir jalan. Setelah Rasul ketemu dengan pimpinan orang Thaif, mereka menolak. Rasul jalan pulang, bukan dielu-elukan, disambut, dilempari batu dari pinggir jalan. Panjenengan bisa bayangkan gak? Misal dari jalan Slamet Riyadi itu ya, ya sepanjang jalan Slamet Riyadi, kanan jalan, kiri jalan, ya, artinya sebelah utara jalan, selatan jalan, berbaris orang-orang yang masing-masing bawa batu. Tidaklah Rasul melangkah satu langkah kecuali dari kanan dan dari kiri lemparan batu tanpa henti. Bisa bayangkan gak? Rasul cuma berdua, bukan diterima, dilempari batu. Saat itu sahabat yang lihat Rasul dilempari batu, yang mendampingi Rasul, sampai sahabat itu menggunakan kepalanya untuk menerima batu tersebut. Ya, ada batu, ngapunten, bukan bola, batu dikop. Ya, batu datang dikop. Baru datang dikop seperti bola. Karena apa? Cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Biar aku yang sakit, biar aku yang meninggal, biar aku yang binasa, asal bukan Rasul. Biar aku yang jadi tameng sebagai manusia hidup, jadi tameng yang hidup untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Sampai Rasul bisa keluar dari kota Thaif. Hasilnya apa? Sahabat kepalanya luka berat, sedangkan Rasul kakinya juga luka cukup parah. Berdarah itu kaki Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan seperti itu, Rasul angkat tangan di bawah sebuah pohon. Itu doanya luar biasa. Doa ini akan sedikit kita pelajari pada malam hari ini. Rasul mengatakan, ya, ya Allah, gitu ya, saya ini tolong disayangi karena saya lemah di hadapan manusia. Jadi Rasul tidak mengatakan mereka itu melemahkan saya, mereka menghinakan saya, bukan. Jadi kalau sampai saya dilempari, saya dicaci, saya dimaki, itu bukan salah mereka, itu salahnya saya yang lemah, gak bisa buat mereka yakin kepada saya. Itu maknanya. Kalau diterjemahkan agak susah itu doanya. Hawani alannas. Hawani alannas itu artinya saya dipandang remeh oleh masyarakat karena sayanya yang remeh, sayanya yang lemah, sayanya yang memang belum bisa maksimal. Jadi Rasul tidak menyalahkan orang yang mencaci, Rasul enggak menyalahkan orang yang memaki, tapi Rasul justru mengatakan saya yang belum maksimal. Kira-kira kita kalau dakwah udah bisa gitu belum? Ayo, nyalahkan objek dakwah atau nyalahkan diri sendiri? Oh, tak kandani pitung tahun ya ragam krungu. Betul enggak? Saya udah nasihati sampai capek. Ya, sampai capek ternyata enggak mau sadar, sadar. Jangan salahkan yang dinasihati. Coba lihat, kita yang menasihati udah benar belum? Ya, yang nasihati udah benar atau belum? Itu caranya Nabi Muhammad SAW. Beliau menuduh dirinya sendiri kalau belum sempurna di dalam menjalankan tugas dakwah. Itu Nabi Muhammad SAW. Monggo yang udah dapat silakan diunjuk. Yang udah ada dapat, yang belum ditunggu. Kalau enggak dapat dibayangkan. Lihat yang dapat, tapi insya Allah semua dapat, insya Allah. Saya lanjutkan ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, otomatis itu doa sangat panjang, goncang langit, langit goncang. Mendengar doa Nabi yang begitu menyentuh hati, malaikat-malaikat berdatangan. Jadi ini ada satu pelajaran penting yang insya Allah malam hari ini akan saya terangkan, tapi berbau mistis, boleh. Boleh ya? Saya ngomong berbau mistis, Dr. Himansah mesem ya. Apa meneh gitu ya. Berbau mistis. Ketika Rasulullah SAW angkat tangan doa, di situ berdatangan malaikat-malaikat dari sekitar kota Thaif. Berdatangan malah malaikat. Dan yang dikenal di situ malaikat penjaga gunung datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Minta izin apa? Minta izin menghadap. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, ini malaikat penjaga gunung dua bukit di Thaif, minta izin menghadap. Terus silakan, ada apa? Ya Rasul, tolong izinkan kami untuk mengangkat bukit yang besar di kota Thaif ini. Kami angkat, kami balik langsung ditimpakan ke kota Thaif. Coba bayangkan. Nanti kita bahas jawabannya Rasulullah SAW. Cuman sekarang yang mau saya bahas, malaikat datang menghadap. Bukan malaikat Jibril ya, malaikat penjaga gunung. Semua tahu cerita ini kan? Tahu enggak? Tahu. Berarti gunung ada yang jaga enggak? Ada. Jadi ada malaikat yang tugas jaga gunung. Ada malaikat yang tugas jaga laut. Ada malaikat yang tugasnya di hutan. Hutan, di setiap tempat di situ ada malaikat-malaikat khusus. Ketika orang soleh angkat tangan, malaikat yang di sekitar akan berdatangan menghadap orang soleh tadi, siap melaksanakan tugas. Kebetulan kalau orang solehnya punya rahmatnya seperti Rasulullah SAW, ya alhamdulillah. Nah kalau orang solehnya rada emosian, repot gunungan. Kan repot kalau yang seperti itu kan. Maksud saya, di sekitar kita ini banyak makhluk Allah yang lain. Di situ ada para malaikat. Selain para malaikat, di situ ada bangsa jin. Dan jin itu macam-macam. Di situ ada jin yang soleh, ada jin yang belum soleh. Jin yang soleh sama dengan malaikat. Malaikat berdatangan mendatangi orang-orang yang berdoa. Dan berdatangan mendatangi orang-orang yang soleh. Maka jin-jin yang soleh juga berdatangan mendatangi orang yang doa. Juga berdatangan mendatangi orang-orang yang soleh. Semuanya menghadap siap sendiko dawuh Pak Yai. Ya sendiko dawuh Pak Yai. Itulah kehebatannya para penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini udah mulai on belum? Halo, ini ngelamun apa ngantuk? Bu, mestinya tadi habis maghrib hujan bu, mestinya. Tapi teman-teman panitia di sini dongo ojo udan gitu kan? Ya, akhirnya jadinya ungkep. Ya, kalau dilihat langitnya mendung lah ini, mendung kan? Jadinya ungkep. Ini enaknya kira-kira satu jam lagi hujan gitu ya? Kalau satu jam lagi jam 10:15 hujan asik ini. Jadi yang kesemuan jadi kademen. Adil kan bu? Gitu bu. Antara iya dan tidak. Guyonnya Ustaz tuh suka mendung jaluk udan. Ya. Udan jaluk mandek. Ya. Dan doanya emang seperti itu. Sudah dapat semua belum nih? Saya mau minum soalnya kalau yang lain belum minum gak enak. Sudah dapat semua? Sudah, monggo diunjuk. Oh sudah habis. Ya. Jadi ada malaikat-malaikat yang jaga gunung. Ada malaikat-malaikat yang jaga kalimat zikir tertentu. Ada malaikat-malaikat yang menjaga asma Allah. Untuk satu asma Allah di situ ada malaikat tertentu. Ada malaikat yang jaga kalimat tasbih. Saya ngomong gini bukan asal-asalan. Ya, bukan asal-asalan. Makanya orang-orang yang ahli zikir sampai-sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya jibalu awibi ma'a Dawud. Betulkah seperti itu? Siapa yang hafiz Quran di sini? Kakak Mansa masih ingat? Belum sampai bab situ belum ya? Belum. Juz yang situ belum. Ya jibalu awibi ma'a Dawud. Wahai gunung, ikutlah kamu bertasbih bersama Nabi Dawud. Jadi di gunung-gunung itu ya, sampai gunungnya disuruh ikut subhanallah, subhanallah bersama Nabi Dawud alaihissalam. Kalau Nabi Dawud lagi zikir. Ini yang mau saya terangkan. Kalau kita lagi doa, kalau kita lagi zikir, kalau kita lagi angkat tangan, maka makhluk Allah di sekitar kita itu ikut mendengarkan. Dan kalau kita ini orang yang baik, doa kita dalam keadaan susah, makhluk Allah itu berdatangan menawarkan sendiko dawuh. Kalau diizinkan, saya mau membantu. Ya, kalau diizinkan, saya mau membantu. Nah, makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita akan lihat nanti kalau kita belajar hadis-hadis di situ disebutkan ada malaikat-malaikat yang diciptakan dari kalimat-kalimat zikir tertentu. Pernah dengar belum? Belum. Loh kok belum? Emang belum? Pak dokter? Belum juga. Ya. Masih ingat enggak kalau orang habis sholat sunnah fajar setelah azan subuh, setelah sholat sunnah fajar, suruh baca doa apa? Kalau kita dengar subuh-subuh di Masjid Jami' As-Sakaf atau masjid sekitar Pasar Kliwon di sini, kalau pagi, subhanallah, terus subhanallah bihamdi, subhanallah iladzim, astaghfirullah. Betul? Berapa kali? 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Gitu kan? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Orang yang enggak ngerti dikira ini karangan kiai atau ini karangan habib atau ini karangan ustaz, ya kan? Bukan, zikir itu adalah ajarannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ada satu orang datang menghadap Rasulullah SAW, seorang sahabat. Mau enggak ini dikasih tahu yang satu ini? Nanti saya dikasih berapa persen hasilnya? Hah? 50-50? Soalnya judulnya ini zikir resep suge. Ya, suge ganjaran, suge harta. Ya, karena asbabul wurudnya, kalau hadis itu ada namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran, asbabun nuzul. Ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, saya ini udah cari duit, cari rezeki mati-matian, mapet, gak bisa. Jalan saya itu buntu. Kesana buntu, kesini pun buntu, kemana-mana buntu. Nah, ini perlu kita cermati. Udah kerja mati-matian, kemana-mana pun buntu. Lihat jawaban Rasulullah SAW. Rasul tidak berkata, ya udah, kamu kerja yang benar. Enggak begitu, kenapa? Kalau orangnya udah bilang saya kerja mati-matian, kesana buntu, kesini pun buntu. Udah kerja mati-matian. Kalau yang belum kerja, nasihati kerja, ya kan? Tapi kalau udah kerja mati-matian masih buntu, ini sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Maka Rasul menjawab, lalu bagaimana kamu dengan tasbihnya para malaikat, doanya para malaikat, dan tasbihnya seluruh makhluk Allah, berkat tasbih tersebut, mereka semua mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi termasuk tasbihnya gunung, tasbihnya pohon, ya. Bertasbih semuanya itu. Berkat tasbih itu mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Tanya nih sahabat, apa ya Rasulullah? Maka dijawab, habis adzan subuh, sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat, bacalah subhanallah bihamdih, Subhanallahil Azim, astaghfirullah 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Maka dunia akan mendatangimu dalam keadaan menghinakan diri. Oh, enak apa? Bukan cari duit, didatangi duit. Dunia akan mendatangimu sambil menghinakan diri. Jadi kalau ada orang mau nyumbang itu, kita gak repot cari sumbangan. Orangnya datang sambil, tolong diterima ya, tolong diterima. Saya mau kasih mobil, tolong diterima ya, tolong diterima. Ya, anak saya tolong dinikah ya, tolong dinikah. Buat yang muda-muda nih. Yang muda-muda yang belum nikah itu kan, bingung cari apa, cari mertua ya. Biar dikasihkan anaknya. Ini baca, ini termasuk apa? Rezeki. Datang dalam keadaan menghinakan di diri. Dalam keadaan seperti itu. Dan dari setiap kalimat tasbih tadi, satu kalimat tasbih, Allah ciptakan satu malaikat, yang malaikat itu bertasbih ila yaumil qiyamah, kemudian pahalanya untuk orang yang baca kalimat tasbih tersebut. Artinya, kalau tiap hari kita baca ini, kita punya 100 malaikat yang kerja buat kita. Ya, makanya dikatakan akhdam. Dikatakan akhdam, para pembantu, para pelayan. Malaikat-malaikat ini berzikir untuk melayani kita. Maksudnya, pahala zikirnya diberikan kepada kita karena malaikat itu diciptakan berkat zikir kita. Udah pernah mikir gini belum? Produksi malaikat. Ya Allah yang menciptakan, ya kan? Allah yang menciptakan. Tapi Allah menciptakan, Allah ngasih sebab. Sama dengan Anda diciptakan oleh Allah. Saya diciptakan oleh Allah. Sebabnya ada orang tua. Ya, sebabnya ada orang tua. Nah, malaikat itu diciptakan sebabnya adalah adanya zikir kita. Dan zikir itu bunyinya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Makanya kalau habis sholat subuh itu, kadang muadzin masjid yang ditugaskan baca ini, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Sampai 50 mandek. Hilang, ditunggu 10 menit, gak muncul. Tangi. Subhanallah bihamdi. Lanjutkan lagi ya. Karena ketiduran. Emang perjuangan gak gampang itu. Setan langsung kerja. Jangan sampai baca, nanti dia punya malaikat yang bantu dia, malaikatnya tasbih, walaupun dia sudah berhenti tasbih, malaikatnya tetap tasbih. Kita tasbihnya cuma pagi itu saja, malaikatnya 24 jam ila yaumil qiyamah. Pahalanya seberapa itu? Banyak atau sedikit? Banyaknya luar biasa kan? Setelah itu, PM. Ya, setelah itu kata Allah, ini buatkah? Kamu diberikan kepada kita. Maha dermawan enggak Allah? Allah maha dermawan. Nah, ini malaikat tercipta karena tasbih kita. Yang pengen saya garis bawahi dari tadi, Rasulullah SAW ketika angkat tangan, malaikat berdatangan, dan yang terdekat, yang datang ini yang gede-gede. Ya, yang terdekat, otomatis malaikat Jibril langsung enggak datang. Setelah itu malaikat yang di sekitarnya, yaitu malaikat penjaga gunung. Nah, kira-kira kalau kita angkat tangan, yang datang malaikat atau demit ya? Paham maksudnya enggak? Zikir kurang ya, api peteng ya kan, ibadah enggak karuan, angkat tangan tambah gemetnya cekikian tuh ya, yang jahat setannya. Setannya seperti itu, mirip saya gini ketawanya mungkin. Ya, mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kita kurang zikir. Tapi kalau kita ikuti Rasulullah SAW, kita ahli zikir, begitu kita angkat tangan, itu datang semua. Semuanya akan berdatangan. Butuh apa? Makanya orang-orang yang soleh, kalau udah angkat tangan, mustajab da'wat. Doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Para malaikat berdatangan, amin. Dan bukan cuma amin. Mereka bekerja. Orang soleh berkunjung ke rumahnya orang gitu ya. Orang ini betul-betul dari tolong doakan saya. Saya ini punya anak. Anak saya kok malas, biar anak saya itu rajin, biar sergap. Orang soleh ini tersentuh hatinya. Angkat tangan, doa benar. Karena doa itu ada benar, ada doa kurang benar. Doa basa-basi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah baik. enggak dari hati, cuman apa? Cuman basa-basi. Itu kita sering begitu. Buktinya sambil doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, ngambil telepon, SMS. Ini doa basa-basi atau doa beneran nih? Doa basa-basi, cuman sekedar baca kalimat doa, tapinya enggak ada. Kalau orang soleh, mereka berdoa, hatinya, tubuhnya, semua menunjukkan penghambaan, benar-benar mohon kepada Allah. Begitu angkat tangan mohon kepada Allah, malaikat yang di sekitarnya ngumpul tuh malaikat. Malaikat kumpul. Kemudian dilihat, amin, amin, selesai kan? Oh, doanya biar anaknya orang ini jadi rajin. Tuh, malaikatnya kerja, tuh dibuat rajin anak itu. Entah jam berapa malam nanti, tau-tau tiba-tiba seperti ada yang gugah. Ya kan? Kalau rodok beling sedikit, ada yang jorokan blosor. Ini bagian kerjanya malah malaikat. Biar jadi orang yang rajin, orang yang tidak malas. Kenapa? Berkat doanya orang soleh. Nah, ini salah satu contoh dari doanya Nabi Muhammad SAW. Malaikat gunung datang. Nah, kalau kita doa seperti itu, yang datang siapa yang menolong kita? Masih ingat tak Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika akan dilemparkan oleh pasukannya Namrud ke apinya Namrud, masih ingat? Itu kira-kira para malaikat berdatangan tak? Berdatangan kan? Malaikat yang tugasnya ngirim hujan datang, betul? Malaikat yang tugasnya ngirim angin datang, benar? Malaikat yang tugasnya A, B, C, D, berdatangan semua tak? Berdatangan, pengen apa? Pengen menolong, dan mereka diizinkan oleh Allah. Bukan gak diizinkan, diizinkan oleh Allah. Terserah hamba Allah ini. Terserah hamba Allah ini. Makanya kira-kira sama para wali kita berani macam-macam atau enggak macam-macam? Makanya hati-hati terhadap para awliya wassolihin, al-ulama warotatul ambiya. Karena itulah saat itu Nabi SAW meniru sifatnya Allah Ta'ala, di mana Allah menyatakan sabaqat rahmati ghadabi. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku itu mendahului amarahku. Setiap kali Allah memarah, rahmatnya Allah datang. Setiap kali Allah memarah, rahmatnya Allah datang. Sehingga apa? Rahmatnya Allah itu selalu menang, mengalahkan amarahnya Allah. Dikatakan oleh para ulama, di antara arti sabaqat rahmati ghadabi, yang dimaksud rahmatnya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Allah Maha Murka, Allah ingat kepada Nabi Muhammad SAW, langsung mendapat rahmat semua orang itu berkat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul mencontoh itu. Ketika Rasul dalam keadaan yang seperti itu, malaikat nawarkan, kita lantahkan ini yang namanya Taif, Rasul rahmatnya yang muncul, bukan amarahnya. Coba kalau itu kita kira-kira bagaimana? Oh ya, sapu aja malaikat, biar ngerti. Biar ngerti siapa saya. Biar kenal siapa. Siapa saya. Itu kadang orang kalau baru punya pengikut sedikit gitu ya. Rodok akeh sithik. Gitu lah kira-kira. Gimana Pak? Saya buat raga kakinya pincang atau putus? Putus sekalian biar tahu dia berurusan dengan siapa. Betul kan? Orang kadang punya kekuatan sedikit. Pengennya seperti. Seperti itu. Nabi SAW malaikat tak nanggung-nanggung. Gunung akan ditumpahkan. Rasulnya berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, karena mereka sesungguhnya tidak mengerti, gak paham. Ini yang dilempari Nabi, gak ngerti mereka. Kalau mereka ngerti ini Nabi, benar gak mungkin dilempari. Ini yang dilempari kekasihnya Allah. Kalau mereka ngerti, gak mungkin. Rasul tidak cukup di situ melanjutkan doanya. Ya Allah, munculkan dari sulbi mereka orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepadaku. Artinya, kalau bapaknya enggak bisa, anak keturunannya jadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan subhanallah, terbukti dari kota Taif ini muncul orang-orang yang luar biasa membela Islam. Sampai di sini udah jelas? Jelas betul atau cuma setengah jelas? Hah? Jelas ya? Nah, ini tadi ringkas bagaimana Rasulullah SAW didatangi oleh para malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Setelah itu, langit gak diem. Allah Ta'ala gak diem. Lihat Rasul dicaci, lihat Rasul dimaki. Sabar, enggak mencaci orang lain, yang dituduh dirinya sendiri, ya kan? Merasa dirinya yang belum benar, merasa dirinya yang masih kurang, datang malaikat mau bantu, boleh minta bantuannya karena memang diizinkan oleh Allah. Rasul tidak memanfaatkan, bukan pakai aji mumpung, justru Rasul merendahkan diri lagi, angkat tangan, doakan kebaikan untuk orang-orang yang memusuhinya, bahkan didoakan masuk agama Islam. Bukan seperti kita kadang, kok kualat loh gue. Kok senang kita ini mengualati orang ya. Dalam kitab Idhah Asrar Ulumul Mugarrabin disebutkan, termasuk ciri orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya bisa mengualati orang lain. Oh, macam-macam sama saya, kualat nanti dia. Ini sombong ini. Ya, sombong ya. Dan bahaya, tidak sadar bisa terkena musyrik dalam dirinya. Karena dia merasa punya kekuatan selain kekuatan Allah. Dan kita kok seneng. Kok seneng ada muslim lain yang celaka karena dia. Kira-kira orang baik atau buruk itu. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anuh. Kalau ada orang yang gak benar, beliau segera marah. Kalau ada orang yang gak benar kepada beliau, ya, beliau marah. Marahnya pokoknya gak keras-keras. Yang penting ada sedikit marah gitu. Kelihatan marah. Ditanya sama orang, Habib, kenapa Habib kok tadi marah? Dijawab, saya marah karena sayang sama dia. Takutnya kalau saya enggak marah, nanti Allah marah kepadanya. Sebab kalau ada orang yang sabar, diem, sabar, orang itu luar biasa, nanti yang balas langsung dari langit. Nah, daripada nanti dia kena sesuatu dari langit, makanya saya marahin. Biar apa? Udah saya selesaikan sendiri, Allah tidak angkat tangan. Tidak mau ada orang lain celaka karena dirinya. Tapi kalau kita seringkali ben ngrasake. Ki ngono ki gara-gara kurang ajar karo aku. Betul. Itu karena sama saya begitu. Itu akhirnya tuh lihat tuh kan, ban motornya pecah. Oh, kemarin dia ngece motor saya. Ya, ada orang kadang merasa dirinya seperti itu bangga. Ini kesombongan yang terselubung, enggak sadar tapi sombong luar biasa. Rasul SAW enggak begitu. Merendahkan diri, menunduk, angkat tangan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya sama Allah diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan. Makanya muncul hadis Rasul bersabda SAW, safiru tasihhu, safiru turzaku. Ini jarang disampaikan hadis yang satu ini karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, lemah. Lemah kalau untuk fadilah amal hendaknya diamalkan. Itu anjuran para ulama ahli hadis. Hadis yang memperkuat yang sahih banyak. Safiru tasihhu. Kalau pengen sehat, lakukan perjalanan, kamu akan sehat. Mungkin orang bingung ya. Oh, dalam hadis yang lain kan Rasul mengatakan perjalanan itu kan setengah dari siksa. Ya kan? Setengah dari siksa. Tapi di sini kamu pergi kamu sehat. Digabungkan yang pergi siksa seperti apa, yang pergi sehat seperti apa? Pergi ke pengajian yang seperti ini, keluar kota jauh untuk majelis ilmu, ini sehat. Pergi kita ingin melihat keindahan ciptaannya Allah, lihat lautan yang membiru, itu menyehatkan. Sehat itu namanya safar. Tapi kadang perjalanan udah naik mobil yang gak karu-karuan, ya mobilnya gak karu-karuan, atau naik kereta 4 petang kebak yang luar biasa, di situ mungkin dalam perjalanan dia akan tersiksa fisiknya, tapi sampai di tempat tujuan nanti dia akan terhibur. Jadi orang yang safar itu menimbulkan kesehatan. Itu bagian Pak Dokter untuk menjelaskan, bukan ranah saya cuma nyampaikan hadisnya begitu. Safiru turzaku, kamu pergi keluar kota, kamu akan dapat rezeki. Masalahnya itu harus diniati. Kita kalau pergi keluar kota niat cari rezeki enggak? Dan kalau niat cari rezeki, rezekinya apa? Ini yang sering orang keliru. Gergolek rezeki mesti urusannya duit. Betul enggak? Rezeki duit. Begitu kan? Uang itu akan habis. Rezeki itu bisa ketemu ulama. Lah itu rezeki. Bisa ketemu orang soleh. Itu rezeki. Ya, dapat nasihatnya bisa mengubah hidup kita. Itu rezeki. Bagaimana kita keluar kota, ketemu orang yang seperti itu, ngasih petunjuk, bisa menenteramkan hati kita, itu namanya rezeki. Nah, rezeki yang begini yang cari semakin banyak atau semakin sedikit? Hah? semakin sedikit. Ya insyaallah semakin banyak ya. Insyaallah semakin banyak. Semakin banyak tapi masih kalah banyak dengan yang itu. Ya, semakin banyak tapi kalah banyak dengan yang itu. Nah, Rasul diperjalankan. Selama ini kita belajar Isra Mi'raj itu perjalanan di sebagian kecil waktu malam. Dan Isra selalu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kok yang dibahas itu tok kenapa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Solo ke Jakarta misalnya. Ya, dari Solo ke Jakarta. Pertanyaan saya, perjalanannya dari Solo ke Jakarta kita pernah bahas belum? Dari Solo transit di Semarang enggak ya? Ya kan? Di Semarang itu kira-kira mampir di Pekalongan enggak? Dari Pekalongan itu mampir di Tegal enggak? Dari Tegal mampir Cirebon enggak? Dari Cirebon itu langsung Jakarta atau mampir mana lagi? Ini dibahas enggak? Ternyata Rasul itu mampir-mampir. Tidak langsung naik pesawat Solo Jakarta. Bandara Surakarta apa? Boyolali, itu kan Boyolali kan protes tuh ya. Betul kan? Diganti Bandung Boyolali gitu kan. Dari Boyolali itu Solo ya, Solo yang Boyolali, Boyolali ya Solo. Solo sampai Jakarta. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Dari Masjidil Haram jalan-jalan dulu. Ya kan? Rasul ke Betlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, Rasul mampir ke makamnya Nabi Musa, Rasul mampir ke Bukit Thursina. Ya, Rasul mampir ke banyak tempat. Lah insyaallah ini akan kita bahas, kenapa Rasul harus mampir. Ya, kenapa Rasul harus mampir? Jadi enggak langsung sampai ke Masjidil Aqsa, tapi mampir. Justru yang pentingnya itu mampirnya ini. Ya, mampirnya ini penting. Kenapa? Kalau enggak penting enggak mungkin diampirkan. Mau ketemu Allah itu kira-kira suatu peristiwa yang biasa atau luar biasa? Sangat luar biasa. Mestinya langsung atau mampir? Ayo, saya mau nanya boleh sama mas-mas yang ada di sini? Mas-mas kalau mau ketemu sama tunangannya saya mau nanya. Ya, pilih langsung atau mampir? Wah, semangatnya jawabnya orang. Bu, calon mantunya panjenengan yang di sini bilang langsung gitu. Enggak mau mampir. Ternyata pengennya langsung enggak mampir. Lah kalau ketemu Allah ya, penting atau maha penting ini? Sangat penting. Ya, teramat sangat penting. Mampir atau enggak mampir seharusnya? Kalau miturut nalar, mestinya miturut nalar ya, enggak usah pakai ke Palestina. Dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha, selesai kan? Kenapa sama Allah kok diampirkan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa? Dari situ baru dibawa ke langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, sampai suatu tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh siapapun. Kenapa diampir-ampirkan? Berarti mampirnya ini sangat penting. Kalau enggak penting, enggak mungkin ditunda oleh Allah untuk bertemu dengan kekasihnya. Enggak mungkin Allah akan menunda perintah sholat. Enggak mungkin Allah akan menunda pertemuan nabinya dengan Allah. Ditunda semua itu, pasti urusannya penting. Sayangnya, ulama atau kita ini, para ustaz dan para pendengar yang belajar, kurang belajar mampir-mampirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah mulai tertarik belum sekarang? Tertarik. Ya kan? Diampirkan dulu. Ya, diampirkan. Jadi panjenengan kalau mau ke Allah, jangan gaya saya mau langsung ke Allah. Di model-model ruwet. Gaya, wow, saya pokoknya Al-Quran hadis langsung ke Allah. Terus mesti beruat. Dijamin. Saya ini ngomong begini, ngomong beneran ini, gak main-main. Ya, Quran hadis langsung ke Allah, itu pasti beruat. Gak bisa. Orang harus mampir. Gak bisa langsung ke Allah. Memang orang ibadah itu ke Allah. Tapi untuk ke Allah harus ada tahapannya biar hatinya bisa nyambung kepada Allah. Itu ada tahapannya. Nabi SAW mampir. Kemana mampirnya? Menarik. Ternyata mampirnya ke tempat-tempat. Pertama kali itu bukan ketemu dengan manusianya. Enggak. Rasul enggak ketemu dengan siapapun. Tidak. Cuman mampir ke tempat-tempat penting. Sudah semakin tertarik atau belum? Semakin tertarik. Ini suara saya di luar kebanteran enggak? Hah? Yang ngatur sound di luar perhatikan loh ya. Saya soalnya di dalam enggak bisa ngukur suara di luar. Sebab suara saya ini kadang menggelegar, kadang pelan. Ya Bu ya? Yang di jalanan tolong ya, kalau kekerasan dikecilkan soundnya. Itu kan bisa di-style volumenya dari luar. Ya. Jadi mampir-mampir. Dan pertama kali mampirnya bukan ketemu person seseorang, tapi bertemu dengan tempat. Bertemu dengan tempat. Tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat ya dimakamkannya Nabi Musa. Tempat Nabi Musa memperoleh wahyu. Artinya tempat-tempat penting ini punya nilai sesuatu di sisi Allah yang berguna untuk Nabi SAW, sehingga Nabi mesti diampirkan. Kalau enggak penting, ngapain mau ketemu Allah mampir ke tempat lahirnya Nabi Isa? Buat apa? Pun paham? Kau tegang semua. Pak. Bu. Kenapa kok tegang? Hah? Diajak ngobrol gini, bisa menikmati enggak Bu? Saya soalnya khawatir kalau enggak bisa nyambung gitu ya. Sebab ini kan biasanya para santri yang belajar begini ya. Nah, kalau yang di sini kan di atasnya santri. Ya kan, di atasnya santri, mahasiswa ya kan. Dosen ya, yang biasa yang biayai para mahasiswa itu sama mahasiswa kira-kira pangkatnya tinggi mana? Loh, saya itu yang gaji para mahasiswa, Bapak. Ya kan, yang bayari kuliahnya anak-anak itu ya. Tapi anak-anak itu udah dikuliahkan, rodok pinter, minteri wong tuanya yang kurang ajar. Ya Bu ya, sok ku minter. Ternyata dimampirkan kemana? Ke tempat. Tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat ya, dimakamkannya Nabi Musa. Ya. Mara al-Qabri Musa, lihat Nabi Musa masih apa? Sholat di kuburannya. Nabi Musa sholat di dalam kubur. Terus sholatnya gimana ya? Apa enggak sesek? Nabi Musa sholat di dalam makamnya sholat. Kira-kira sesek enggak itu ya? Enggak ada makamnya mukmin sesek. Makamnya mukmin itu seluas surga. Terus yang sholat ya bukan kemudian tengkorak gitu ya. Nabi enggak ada tengkoraknya. Kalau Nabi jasadnya utuh. Tapi bukan kemudian jasadnya bangun sholat gitu ya Bu. Bukan. Rohnya sedang sholat. Sholatnya seperti apa? Sholatnya ya bukan seperti kita mungkin artinya 4 rokaat atau 3 rokaat. Sholatnya seperti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Menurut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, syariat nabi-nabi yang terdahulu itu sholat cuma 2 rokaat. Ya, sholat itu cuma 2 rokaat. Di dalam Islam, sholatnya para nabi terdahulu dijadikan untuk sholat qasar kalau melakukan perjalanan keluar kota. Jadi sholat kita kalau maghrib, kalau apa subuh, duhur ya, duhur, asar, isya, jadi 2 rakaat ketika kita jalan lebih dari 82 kilo, itu merupakan warisan sholatnya nabi-nabi yang terdahulu. Ini miturut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Mampir ke makamnya Nabi Musa. Apa hikmahnya? Jadi ziarah wali itu tuntunan Nabi. Nabi mau ketemu Allah disuruh ziarah Nabimu Musa. Itu mau ketemu Allah suruh ziarah Nabi Musa. Ini salah satu hikmahnya. Yang kedua, tempat turunnya wahyu di Bukit Tur Sina. Tempat ketika Nabi Musa diangkat jadi Rasul. Sesungguhnya aku adalah Allah. Lepaskan sandalmu. Jangan pakai di sini. Kamu di lembah yang suci. Ya, masuk lembah suci, enggak boleh bawa sandal, masuk raudhah kasih tempat sandal. Begitu, Bu. Alasannya bukan karena najis, ben ora ilang. Lain. Nah, kalau Nabi Musa alaihissalam biwadil muqaddas tua, di lembah tua yang suci, pakai sandal disuruh lepas sama Allah. Karena sandalnya mungkin membawa najis, enggak boleh masuk tempat yang suci. Dari dalil ini, orang yang masuk masjid dilarang pakai sandal. Dikhawatirkan bawa najis ke dalam masjid sehingga menodai kesucian dan kebersihan masjid. Diambil dari situ. Jangan bilang itu dulu kan ada sahabat yang sholat pakai sandal. Iya, itu waktu itu kan masih wujudnya pasir ya. Wujudnya pasir. Dan sahabat orang-orang yang mengerti najasah, najis, suci, bersih, ngerti. Nah kalau model-model seperti kita ini kira-kira perhatian gak? Jujur saja kurang perhatian. Nah di lembah tua, tempat turunnya wahyu disuruh mampir di situ. Dibawa kemana ini? Tempat di mana turunnya wahyu. Di situ berarti tempat turunnya wahyu itu berkahnya gak pernah hilang. Berkahnya gak pernah hilang. Berarti makamnya para nabi berkahnya gak pernah hilang. Nabi Musa sholat di situ. Nah kalau kita duduk di depan makamnya Nabi Musa, berarti kita lagi duduk di dekatnya Nabi Musa yang lagi sholat, yang lagi ibadah. Dari situ al ulama warasatul anbiya. Kalau kita itu ziarah ke makamnya para wali, walinya di situ lagi ibadah kepada Allah. Ada orang yang protes nih yang dengerin di radio. Ustaz, ibadah itu kan waktu hidup. Sudah meninggal tuh yang enggak pakai ibadah lagi. Itu ajarannya siapa itu? Ih, ngeri. Taklif kewajiban ibadah itu adanya sewaktu hidup. Dan sewaktu hidup itu pun adanya setelah masuk usia baligh. Ya, dan dengan kondisi akalnya sehat. Kalau orang yang hilang akal tidak ada kewajiban untuknya. Anak kecil waras sehat seger buger belum baligh tidak ada kewajiban ibadah. Ketika dia is dead, meninggal dunia, kewajiban ibadah tidak ada. Bukan berarti tidak boleh ibadah. Paham? Bu, puasa Ramadan itu adanya di bulan apa, Bu? Ramadan. Ibu kira-kira kalau Syawal mau puasa boleh enggak, Bu? Kalau misalnya di bulan yang enggak ada perintah puasa lah, pokoknya asal pengen puasa boleh enggak? Boleh. Ya kan tidak adanya perintah, ya bukan berarti kemudian dilarang. Termasuk nanti orang masuk alam kubur, di situ nanti mereka mendapatkan kenikmatan sesuai bagaimana hidupnya. Orang yang mereka itu rajin cari ilmu, mereka itu senangnya di alam kubur ya cari ilmu, pengin cari ilmu. Makanya mereka minta izin sama Allah, ya kan? Ya Allah, izinkan datang ke Masjid Ar-Raudhah. Rohnya Bapak siapa di sini mampir? Pengin dengarkan Dr. Hirmansah cerita gitu ya. Dengarkan cerita seperti itu yang di alam sana nikmatnya luar biasa. Ada kenikmatan tersendiri. Wah, datang rohnya fulan lagi gitu kan? Dengarkan asyik. Nanti kadang-kadang yang ceramah diuncali ilmu. Bum. Ya, tiba-tiba dapat ilmu baru ilmu laduni dari sisi Allah. Ya dari situ orang-orang soleh mereka jalan-jalan cari ilmu. Makanya kalau kita baca nanti sejarah orang-orang soleh itu ada yang tampak di makamnya lagi baca Al-Quran. Karena hidupnya cuma deres Al-Quran. Ketika di alam kubur, nikmatnya ibadahnya itu kenikmatan surgawinya, kenikmatan kuburnya. Kalau ngaji itu lebih enak daripada nonton bidadari. Lain dengan panjenengan loh ya. Lain dengan panjenengan. Orang-orang soleh baca Al-Quran sama lihat bidadari. Nikmat baca Al-Quran. Nah kalau kita baca Al-Quran sama lihat bidadara enak mana? Oh baru kena yang biasa-biasa saja sudah Al-Qur'annya ditutup, ya kan? Al-Qur'annya ditutup. Kalau orang yang soleh, mereka itu baca Al-Qur'an, nikmatnya luar biasa, lupa dengan sekelilingnya. Jadi alam kubur kenikmatannya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat surgawi itu macam-macam. Bayangkan kita ziarah di makamnya para wali, yang wali itu di makamnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Pun paham? Loh, Tad, katanya kan orang meninggal dunia terputus amalnya. Benar, amalnya terputus, kewajiban beramal, nambah pahala sudah putus. Itu saatnya untuk menikmati hasil amal. Termasuk mereka yang ngaji di kuburannya, di alam kuburnya mereka ngaji. Ketika ngaji itu mereka enggak dapat tambahan pahala, tapi dapat tambahan apa? Nikmat. Hasilnya pahala itu selalu dirasakan enak. Kira-kira panjenengan kalau meninggal dunia cita-cita di alam kubur pengen ngapain? Udah mikir belum? Ayo udah mikir belum? Belum. Soben di kuburan pengen ngapa? Tidur. Mau tidur. Jadi di kuburan seturu aja ngerti-ngerti kiamat gitu ya. Ayo udah pernah mikir belum? Belum. Kalau saya cita-cita di alam kubur pengen jalan-jalan. Karena saya suka jalan-jalan. Jadi pengen jalan-jalan ke sana ya. Ini kan dari alam kubur nanti kalau orang-orang yang diberi, insyaallah kita semua ya, diberi kenikmatan oleh Allah, boleh pergi jalan-jalan. Wow, ini Isra Mi'raj dalilnya, jangan khawatir. Makanya ikuti kisah ini nanti sampai akhir. Kalau belum sampai akhir, ikuti kisah ini nanti bisa enggak sempurna ceritanya. Lakonnya itu kelihatan mati di tengah jalan padahal di akhir hidup lagi. Gusti wah cerita karo koncone, wah kuwi Jeki Chan iki mati. Ya Jeki Chan tadi. Wah, Jeki Chan yang mati itu dijual sih, ternyata dia mati. Udah terlanjur cerita, padahal itu lihat nonton film nih, Dokter Mansa nonton film setengah main pulang. Bukan beliau ya, ini temannya Bu, pulang cerita, wah mati Jeki Chan nih. Beliau nonton sampai habis. Sing ngomong sapa? Ya aku nonton. Nah, aku ya nonton. Tambah lakon iki menang, lakon iki menang keri. Ya menangnya terakhir. Masalahnya yang satu nonton cuman separo, yang satu nonton sampai akhir. Cari ilmu juga seperti itu. Jangan setengah main pulang, nanti hasilnya negatif. Ya dari awal sampai akhir. Jadi bisa khatamnya benar. Ya khatamnya benar, tidak salah ilmunya. Sampai di sini saged dipahami dereng? Bu, saya sukanya apa ibu-ibu ya, soalnya gak kelihatan. Jadi insya Allah berapa waktu lagi depan saya mau saya kasih TV yang besar. Ya, kasih TV yang besar, kemudian di tempatnya ibu-ibu saya kasih kamera khusus. Jadi begitu saya ngomong, bu, yang bagian kamera langsung nyetel yang di sana. Bu, kelihatan ibu-ibu semua. Setuju, bu? Setuju. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah 1 jam saya berbicara. Ini ada waktunya untuk tanya jawab. Ya, ini kelihatannya teman-teman saya hari ini sebetulnya ngasih kesempatan teman-teman untuk nyiapkan semua perlengkapan yang ada di Rodo. Saya biarkan gitu ya. Ternyata setelah saya biarkan coba jalan sendiri gitu ya. Padahal itu udah pakar-pakarnya. Ya, ada gangguan di sini, ada gangguan di situ. Kelihatannya juga ini ada gangguan di sound systemnya ini. Mau nanya ini teman-teman, Mic-nya untuk ibu-ibu udah disiapkan yang wireless belum? Belum. Pak pasti. Yang di belakang ada mic enggak, Bu? Enggak ada. Ada. Enggak ada. Enggak ada mic, ya. Karena lu lupa, ya. Memang saya sengaja test case gitu ya. Kira-kira kalau saya tinggal gitu bisa apa namanya? Terpenuhi enggak? Mereka kerja keras semua, tapi pasti ada yang luput gitu. Ada yang luput. Ya, makanya enggak bisa saya tinggal dulu, harus saya yang ngurusi semuanya. Insyaallah. Begini, ini masih ada waktu setengah jam ya. Ada waktu setengah jam. Sebelum saya lanjutkan ke tanya jawab, saya mau nanya kepada semua yang hadir di sini. Dengar keterangan-keterangan seperti ini itu seneng atau biasa gitu? Tanya serius ini, jangan kalau biasa ngomong biasa, kalau senang bilang senang, jangan ben ustadz senang tak ngomong senang, jangan tambah gak senang saya. Nanya itu senang nggak? Senang, alhamdulillah kalau senang. Mau nanya lagi dari cerita saya tadi dari awal sampai akhir itu, Betul enggak? Kalau awal ceritanya tadinya datar, terus mulai naik. Betul? Iya. Jadi semakin kentara, semakin kental arahnya kemana. Betul? Iya. Terus kalau saya mandekan sekarang, gelo atau seneng? Ya, makanya mandek sekarang aja biar panjang gelo semua. Dikit ya, buat pendengar yang di rumah. Ini loh yang saya mau nanti kita ungkapkan selama kurang lebih 2 bulan ya. 8 kali pertemuan atau 10 kali pertemuan. Isra' Mi'raj ini peristiwa yang dahsyatnya luar biasa. Tapi kok umat Islam mesti sih ngomong, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian ke langit, dapat perintah sholat, selesai. Sholat itu karena pentingnya, makanya sampai Nabi dipanggil. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kuiwai, betul? Benar enggak? Sampai kadang-kadang ngapunten, kalau udah ada yang khutbah Jumat, entah itu saya atau siapa ya, begitu ngomong, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, wis tahu. Mesti gitu kan, batinnya wis tahu, turu wae. Udah pernah dengar, tidur saja. Makanya kita harus belajar lebih. Isra Mi'raj itu luar biasa. Sampai-sampai ayat Al-Qur'annya saja, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi tarakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini sedikit ya, bocoran boleh. Nanti kita akan bahas, ini menarik insyaallah. Syekh Muhammad Alwi Al-Malik itu nulis, beliau almarhum nulis buku tentang Isra Mi'raj, tebelnya segini. Tebel segini cuman bahas Isra Mi'raj. Kira-kira 2 bulan setengah khatam enggak ya? Tebelnya segini. Iya. Kalau dibahas 2 bulan setengah ya khatam enggak? Insyaallah nanti kita akan bahas di sini sampai nanti 27 Rajab. Setelah itu kembali kepada kisah kehidupan Rasul dari awal lagi sallallahu. Ya. Sedikit bocoran. Subhanalladzi. Satu. Kita semua kan sudah pernah diajari kalau ada sesuatu yang mengagumkan, ucapkan subhanallah. Nah, bayangkan kalau yang ngomong subhanallah itu Allah sendiri. Kira-kira yang Allah saksikan ini sesuatu yang mengagumkan atau sangat mengagumkan? Ya, sangat mengagumkan. Allahnya sendiri yang ngundang Nabi, Allahnya sendiri yang menciptakan perjalanan itu, Allahnya sendiri kagum. Lah kita sebagai manusia kok enggak kagum, kebangetan enggak? Enggak kagum sama Isra dan Mi'raj itu sebuah kesalahan yang besar. Kenapa? Berarti meremehkan Allah yang kagum. Lah Allahnya saja kagum kok kita biasa? Lah biasa. Ini berarti hati kita peteng dedet sak mole. Ya sak mole, kenapa? Tidak bisa melihat keagungan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Bar, dikit. Ini yang mau saya kasih bocoran. Akhir ayat tadi, innahu huwas sami'ul basir. Innahu, sesungguhnya dia. Coba buka terjemahan Al-Qur'annya ya. Surat Isra, betul. Kalau saya itu surat 17. Benar? Surat 17 ayat yang pertama. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia, dia-nya besar. Berarti Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Seperti itu. Ini salah. Ini terjemahan yang diambil dari sebagian tafsir. Jangan lupa. Al-Quran itu tafsirnya luas. Kita umat Islam disuruh belajar. Kalau kita pegangannya cuma satu terjemahan, tidak belajar tafsir yang lebih luas lagi, ilmunya enggak naik. Coba kita urutkan dari awal sampai akhir terjemahannya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ini terjemahannya salah. Ya, makanya ini perlu direvisi. Saya lagi ngopiak-ngopiak ulama ini buat revisi terjemahan Al-Quran ya. Biar terjemahannya sempurna, bagus, indah. Karena terjemahan yang ada ini masih jauh dari kain dan sangat luar biasa jasa ulama-ulama terdahulu yang menerjemahkan, menyusun. Cuman ya kita ini harus memperbaiki agar menjadi semakin bagus dan semakin bagus. Seperti ini. Pada suatu malam Lailam itu bukan pada suatu malam. Lailam itu artinya pada sebagian kecil dari waktu malam. Sama enggak? Kan beda. Bedanya banyak atau sedikit? Banyak kan? Kalau pada suatu malam, oh mungkin ini dari mulai ini sampai sekian. Dari bahasa Arabnya saja Allah sudah mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Kenapa? Is asra, dia memperjalankan pada malam. Lailan, malam. Kalau dua kata malam masuk dalam satu kalimat, dalam kaidah bahasa Arab itu menunjukkan sebagian ke kecil. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya, Nabi Muhammad SAW, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia, pertanyaan, ini jadi pertanyaan. Tadi kan Allah udah ngomong, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kalau setelah ngomong gitu, sesungguhnya dia, dia yang dimaksud kira-kira siapa? Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu, untuk mempertontonkan, menunjukkan kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagian kecil dari ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kami. Setelah itu innahu. Nah kalau dari sebelumnya ada hu, kemudian ada hu lagi, miturut para ulama, hunya itu kembali yang terdekat. Yang terdekat hunya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagian ulama menafsirkan innahu, sesungguhnya beliau Nabi Muhammad SAW, huwa sami'ul basir, beliau itu punya pendengaran yang luar biasa dan penglihatan yang luar biasa. Ini nanti kita bahas. Ada dua tafsir. Nah ini kalau dikasih senang enggak kira-kira? Senang? Mari kita ikuti episode berikutnya di Ar-Raudhah. Ya Dr. Mansa, tertarik enggak Pak Dokter? Tertarik ya? Tertarik. Nah, ini tapi sebelum kesini, ini kan masih ada waktu sebelum tanya jawab. Nah, saya akan mengungkap sedikit tadi. Rasulullah SAW bukan langsung dibawa ke Palestina, tapi dibawa ke tempat-tempat yang luar biasa. Jadi, kalau kita itu melakukan perjalanan, perjalanan yang betul itu adalah perjalanan menuju tempat-tempat yang luar biasa. Jadi kalau ada orang bilang kita itu berkunjung ke makam para wali itu bid'ah dan itu sesat, berarti orang ini tidak pernah mengkaji Isra' dan Mi'raj dengan benar. Paham? Ya kan? Tidak bisa, tidak mengkaji Isra' dan Mi'raj dengan benar. Justru dalam Isra' dan Mi'raj, Rasul itu SAW dibawa ke tempat-tempat bersejarah, salah satunya diajak ke kuburan. Dan perlu diketahui, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, masjidil aqsa itu sekelilingnya adalah kuburannya para nabi Bani Israel alaihimussalam. Sampai-sampai Nabi Musa wasiat, kalau saya meninggal dunia, makamkan saya di area sekitar masjidil aqsa, walaupun letak makam saya dari masjidil aqsa sejauh lemparan batu. Dulu kan belum ada meteran. Jadi ngukur, biasa kalau lempar batu itu sejauh berapa, makamkan saya sejauh itu. Ya biar masuk area pemakaman. Artinya apa? Kalau ada masjid di sekelilingnya ada makam, justru itulah yang disebutkan oleh Al-Quran. Dan itulah kebiasaan para anbiya wal mursalin. Dan itulah yang diridhoi oleh Allah. Makanya dicontohkan makam Nabi tepat di Masjid Nabawi. Karena itu sejarah Ka'bah. Ka'bah itu sekelilingnya adalah makam para anbiya wal mursalin. Semakin menegangkan. Kok diam semua, ada apa? Pak. Kok diam semua, ada apa, Pak? Bapak-bapak yang di depan. Senang diajak ngaji begini? Senang? Ya, ini judulnya Jumat pemanasan. Ini baru pemanasan. Nanti Jumat depan ngaji beneran. Ini kan baru sekedar info. Info ini informasi. Kalau buku itu baru daftar isi. Isinya belum. Ini belum isi. Baru daftar isi. Kira-kira tertarik untuk lihat isinya enggak? Ngomong tertarik nanti tidur. Tertarik enggak? Kalau tertarik, saya akan belajar satu minggu. Saya minta hadirin semua juga belajar satu minggu. Jumat depan kita ketemu tukar ilmu. Asik kan? Barter. Setuju? Kok ketawa ibu-ibu? Jadi kalau ada yang belum saya sampaikan, nanti bisa di-sharing, bisa disampaikan. Ustaz, saya mendengar kemarin saya baca buku begini, begini, begini, begini, begini. Nih bukunya, bawa ke sini. Ya, bukunya bawa ke sini. Jadi nanti apa? Majelisnya jadi indah. Kenapa? Setiap orang bawa masukan tentang apa yang diketahui. Kira-kira jadi asik gak majelisnya? Asik kan? Saya dengar begini, saya tahu begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, masih ada, itu jamnya sudah agak benar. Biasanya kecepatan 10 menit, ini kecepatannya 5 menit. Betul? Ya. Jadi masih ada 25 menit untuk tanya jawab. Sebelum ke ibu-ibu, ibu-ibu gak ada mic ya? Sekarang udah ada. Nah, kalau sudah ada, ibu-ibu boleh tanya, silakan Bu. Sebelum ibu tanya, tolong Mas Sidik, kalau ada yang mau SMS, diumumkan dulu nomornya. Na'am Habib, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang mau bertanya di malam hari ini, bisa lewat SMS di nomor 083-865-430-777. Sekali lagi, di 083-865-430-777. Dan sekali lagi, di 083-865-430-777. Silakan ibu-ibu. Ada yang mau nanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanya Habib Novel, buku sejarah Isra Mi'raj itu harganya berapa? Ya Bu, buku sejarah Isra Mi'raj yang ditulis siapa Bu yang dimaksud? Itu yang diterangkan Habib Novel itu bukunya hijau tak itu? Oh gitu. Yang itu bukunya berbahasa Arab. Saya belum ketemu terjemahannya. Ya, belum ketemu terjemahannya. Apa saya perlu buat khusus tentang Isra Mi'raj? Gitu? Ya. Nah, lumayan duit nih. Ya, perlu Bu? Perlu. Oh murah, jangan khawatir. Kalau khusus, pokoknya khusus yang ngaji di sini murah. Kalau keluar dari sini mahal. Ya, datang ke sini murah. Di sini enggak, yang mahal enggak boleh masuk. Jadi orang mahal-mahal di sini mesti keluar ya. Kuyon-kuyon ya. Ya insyaallah Bu akan saya buatkan bukunya. Ini ide dari Ibu, saya tindak lanjuti ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama, insyaallah. Sebelum dilanjutkan nanyanya, kemarin kan ada yang nanya. Katanya ada enggak kehidupan sebelum Nabi Adam? Ada manusia enggak gitu ya? Ini ada yang ngasih informasi. Ya, pendapat pertama khalifah dikala mereka masih ada di dunia, mereka hanya berkelahi, merusak, bunuh-bunuh karena berebut hidup. Itu sebabnya maka malaikat terkenang akan itu kembali lalu menyampaikan permohonan dan pertanyaan kepada Tuhan kalau terjadi demikian pula. Maka tersebarlah semacam dongeng pusaka ya dari Iran sana, dikatakan di sini sebelum Nabi Adam ada makhluk namanya Hin dan Bin. Ada juga Tim dan Rim. Kemudian ada lagi makhluk namanya jin. Nah kalau dilihat dari yang ada di sini ya, menunjukkan kalau kehidupan sebelum Nabi Adam itu adalah bukan manusia, tapi ada pula yang mengatakan di sini ada Adam yang satu, ada Adam yang lain. Jadi Nabi Adamnya ada 30, itu pendapat ya, pendapat macam-macam lah. Cuman kalau setahu saya yang paling sahih ya Nabi Adam itu hanya satu itu Nabi Adam alaihi salam. Dan kemudian dari Nabi Adam inilah tercipta seluruh manusia. Yang sebelumnya ada makhluk, memang ada makhluk, tapi namanya bukan manusia. Bukan manusia namanya. Manusia itu ada setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah. Nah, karena itulah jin yang jadi apa iblis itu ya, merasa marah kan? Kenapa disuruh sujud kepada manusia yang terbuat dari tanah? Marah. Karena sebelumnya tuh makhluk-makhluk yang lain yang kuat-kuat, ini cuma dari tanah kecil. Kok kita disuruh sujud? Ini makasih yang ngasih informasi, insyaallah akan saya pelajari lebih jauh. Jazakumullah khair, Bapak Haji Sumar Dijono. Ya dari Ngemplak Boyolali. Terima kasih atas masukannya, informasinya. Insyaallah akan saya pelajari lebih jauh. Silakan Bu, ada mau nanya? Belum? Ada. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Yeah. Agak gemeteran ini ya, Habib. Oh, agak gemeteran. Iya, Bu, silakan. Iya, yeah, ini mau tanya masalah sholat. Di tempat saya itu mau sholat jamaah, sholat asar. Itu mau tanya penjelasan dari Habib. Sebelum sholat asar itu ada sholat sunahnya apa enggak? Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis disebutkan rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an au kama qala sallam ya. Maknanya gini. Maknanya ya. Jadi itu makna hadis. Semoga Allah merahmati seseorang yang sebelum salat asar salat 4 rakaat. Jadi salat sunah sebelum asar itu 4 rakaat. Utamanya dijadikan satu, ya langsung 4 rakaat, bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seandainya mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam juga Bu, boleh. Tapi utamanya 4 rakaat. Jadi sholat sunnah sebelum asar itu ada, meskipun tidak masuk dalam kelompok rawatib. Ya, tidak masuk dalam kelompok rawatib. Walaupun tidak rawatib, tapi ada sholat sunnah sebelum asar. Begitu Bu, terima kasih banyak. Mas Sidik, ada SMS kah? Ada, Habib. Ya, Bu, kita dengarkan dari Al-Hidayah dulu ya. Silakan, Mas Sidik. Pertanyaan dari pemirsa di Masjid Ansan Korea. Nah, ini dari Korea ini. Yang pertama, Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketujuh? Apakah Allah punya tempat? Kemudian pertanyaan yang kedua, masih dari sana, Assalamualaikum Habib. Doanya makanan yang sudah dimakan tapi enggak halal, bagaimana biar dimaafkan Allah Subhanahu wa taala? Mohon dijelaskan. Ya. Untuk yang pertama, nanti itu sebetulnya rangkaian dari pelajaran akan kita pelajari sampai usainya majlis ini di entah itu awal-awal Rajab atau akhir Rajab, tapi udah ditanya sekarang, jadi pengajiannya selesai sekarang. Ya kan udah langsung langit ketujuh, gitu kan? Langsung langit ketujuh. Makasih yang nanya dari Korea Selatan. Kalau mau sabar, nanti akan saya jawab dengan jelas, ya seiring dengan jalannya majelis ini. Tapi untuk penegasan ya, Allah tidak bertempat di manapun. Ya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Nabi sampai ke langit yang ketujuh dan lebih dari itu. Makanya disebut tempatnya Sidratul Muntaha. Suatu tempat yang ujung-ujungnya tempat. Gak ada tempat lain yang lebih tinggi, lebih mulia dari tempat itu. Tapi Allah tidak menempati sebuah tempat apapun. Makanya pertemuan antara Allah dengan Rasul SAW di mana Rasul bertemu dengan zatnya Allah tidak bisa dicerna oleh akal kita yang terbatas. Tugas kita pokoknya cuma iman dengan segala kemahasuciannya Allah Ta'ala, maha besarnya Allah Ta'ala, Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala dan Rasul melihat Allah dengan kedua bola matanya yang mulia. Ya, tapi melihat bukan dengan cara kita melihat. Saya mau kasih contoh. Melihat itu pakai mata atau enggak pakai mata? Ini Pak Dokter yang bisa jawab. Melihat itu pakai mata atau enggak pakai mata? Saya nanya. Bu. Ibu kalau melihat pakai mata atau enggak pakai mata? Coba yang ngomong pakai teriak. Yang ngomong enggak pakai mata teriak. Tidak ada kan? Sekarang bapak, bapak melihat pakai mata atau enggak pakai mata? Pakai. Yang ngomong kalau melihat enggak pakai mata angkat tangan. Saya sama Pak Dokter Imansah toh. Melihat itu ya tidak harus dengan mata. Buktinya ketika panjenengan tidur mata merem kok iso nonton wong ayu. Nah, melihat enggak itu? Kelihatan enggak? Lah ya, tapi lihat kan? Macam-macam kelihatan, betul enggak? Bahkan cerita ini, cerita itu. Terus nontonnya pakai apa itu? Biar kita lebih enak, silahkan Pak Dokter ngasih dikit aja gitu, Pak. Titik tok. Bocoran ilmu kedokteran. Lain, Pak. Ini ilmu kedokteran sama ilmu mistik lain. Oh, lain. Oh, iya. Dokternya enggak nyanda ya. Enggaknya enggak. Jadi melihat tidak harus pakai mata. Jadi kenyataannya, ya walaupun mata ini terpejam, bisa lihat. Yang lebih hebat lagi, itu ada hewan, entah si serangga atau apa ya, yang buta, betul? Ya, ternyata melihat itu cuma dengan gelombang elektromagnetika yang masuk ke saraf-saraf otaknya. Terus, Pak Dokter pernah belajar? Hah? Ya, pakai sungutnya dia bisa apa namanya, menggambarkan ruangan ini dengan jelas. Jadi melihat itu dengan otak. Matanya sehat, otaknya rusak. Masih ingat ceritanya seorang psikolog dari UMS yang dulu ikut ngaji bersama kita ya? Masih ingat? Ya. Waktu saya masih di rumah depan Kelurahan Semanggi itu, di situ ada seorang psikolog ya, beliau ya. Psikolog yang aktif hadir, beliau menceritakan ada seorang itu yang matanya sehat tapi dia tidak bisa melihat. Alasannya apa, Pak Dokter? Karena dia mengalami gangguan jiwa. Jiwanya tidak mau melihat, maka matanya tidak bisa melihat. Benar-benar buta, karena jiwanya tidak mau melihat. Dia udah trauma dengan apa yang dia lihat. Saya gak mau cerita itu traumanya apa, dowo nanti ceritanya. Ya kan, itu ada di pelajaran psikolog, ya Pak Dokter ya. Trauma dengan apa yang dia lihat, sehingga dia ngomong, saya gak mau lihat lagi. Maka dia pun walaupun sehat matanya menurut ilmu biologi, ya ilmu kedokteran sehat semua, tapi tidak bisa melihat. Setelah jiwanya dibenerin, akhirnya langsung bisa lihat. Tuh, terus tadi lihat pakai apa nih berarti? Silakan Pak Dokter belajar lagi. Ya, ya mata ya dipakai kan begitu. Otak juga dipakai. Jadi walaupun terpejam manusia juga bisa melihat. Buktinya David Corbusier. Ya, David. Siapa namanya? David atau siapa? Daddy. Kalau David siapa? Copperfield. Kalau digabung? Ya. Itu beliau nyetir dengan mata tertutup. Iya kan? Nyetir dengan mata tertutup bisanya nyetir. Jadi memang kita sering mengatakan melihat dengan mata. Ya. Melihat itu tidak harus dengan mata. Makanya melihat Allah dengan bola mata Rasulullah SAW, tapi dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah yang maha suci dari segala bentuk penglihatan yang ada pada diri makhluk kepada Allah. Paham? Wis pokoknya enggak paham iman saja udah. Makanya itu kalau dibahas repot. Ini yang dari Bapak Korea Selatan, pertanyaannya enteng, jawabannya berat. Nanti itu karena judulnya langit ketujuh kan terakhir. Langit ketujuh. Kemudian doa makanan yang haram kalau dimakan biar jadi halal. Wah, ini saya belum dapat nih. Dulu saya janji mau nyarikan kan tuh ya. Mau nyarikan tuh ya. Jadi kalau makanan haram dimakan terlanjur ya, enggak niat tapi udah terlanjur ke kemakan biar jadi halal bagaimana? Ini terus gimana nih? Nanti kita cari dulu di Google coba mungkin ketemu jawabannya. Insyaallah akan saya jawab. Ini PR, tolong saya diingatkan Jumat yang akan datang. Kira-kira bisa ketemu enggak ya? Masing-masing cari jawaban. Nanti kalau ketemu laporkan saya. Yang bisa nemukan saya kasih hadiah. Mau enggak hadiah? Hadiahnya rahasia ya. Pokoknya apapun diterima loh ya. Apapun diterima. Insyaallah saya kasih hadiah yang bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan dari Korea Selatan ini. Doa untuk seseorang yang udah terlanjur makan yang haram, terlanjur enggak sengaja, udah masuk dalam tubuhnya, biar yang dimakan itu bisa netral haramnya. Doanya apa gitu ya? Yang bisa nemukan saya kasih hadiah. Kalau ada 100 orang yang menemukan, diundi dari 100 itu, satu orang yang diberi hadiah. Ya ustadznya harus pintar ngomongnya jelas. Nanti semua saya tahu, saya ada 1000 orang yang ngasih tahu kan tanggung jawab saya dengan janji saya. Ya, Mas Idrik lanjutkan. Pertanyaan yang selanjutnya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit, mahasiswa Undip Semarang. Ya. Mau bertanya tapi agak menyimpang dari topik pertanyaannya. Ya, boleh. Kenapa panggilan Sayyidina juga ditujukan kepada para sahabat Nabi? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, sholat yang tertinggal, misal ketiduran, apakah wajib di qadha ataukah tidak? Syukran. Ya. Jadi begini, Sayyiduna itu artinya pemimpin kami. Itu panggilan kehormatan. Iya, panggilan kehormatan. Kalau di keraton itu biasanya apa panggilan kehormatannya? Raden. Ya kan? Iya. Siapapun yang punya hubungan dengan kedekatan dengan keraton itu kan masih keturunan keraton biasa dipanggil Raden siapa? Raden siapa? Nah, Sayyiduna itu mirip dengan Raden. Makanya para sahabat, orang-orang yang mulia kita juga panggil sebagai Sayyidina. Ya, artinya pemimpin-pemimpin kita. Itu mengajarkan agar kita menghormati orang-orang yang mulia. Itu bagian dari akhlak. Jangan kita kebiasaan jangkar. Manggil sahabat seperti manggil anaknya sendiri ya. Saya mau nyebut saja enggak enak. Mau ngasih contoh aja enggak tekan nanti saya. Misal namanya Fulan ya. Fulan tuh begini. Tapi ini sahabat. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ya misalnya. Fulan tuh begini. Itu Fulan begini. Masa nyebut Nabi, nyebut apa namanya sahabat seperti nyebut karyawannya gitu. Tapi kalau nyebut Pak Lurah gak mungkin kan. Makanya di bangsa ini sekarang kan terjadi penurunan adab yang luar biasa. Siapapun presidennya sekarang tidak dipanggil Bapak Presiden. Betul. Langsung dipanggil namanya. Ini ngajari gak adab. Makanya Pak Lurah itu di masyarakat lebih terhormat. Mesti dipanggil Pak Lurah. Begitu kan? Pak Camat, Pak Wali Kota, Fulan gitu ya. Tapi presiden kita dari tahun ke tahun, berapa kali pergantian presiden, benar kan? Ya, setelah apa namanya, masa Bapak Presiden Soeharto, maka udah mulai langsung dipanggil namanya. Ini suatu penurunan di dalam etika. Ya, penurunan dalam etika. Kita sebagai muslim yang baik, jangan tiru-tiru yang enggak baik. Jadi kalau kita manggil presiden kita, siapapun orangnya, kita panggil dengan gelarnya. Bapak Presiden, ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada bapaknya itu ya. Bapak, meskipun bukan bapak panjenengan. Ya, Bapak Presiden gitu kan, sopan, enak, itu ciri muslim yang baik. Cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, salat yang tertinggal karena ketiduran wajib diqadha. Ya, karena itu hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah maka hendaknya segera dibayar, jangan ditunda-tunda. Demikian insyaallah cukup. Ibu-ibu ada yang mau nanya lagi enggak, Bu? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan. Ibu dari mana, Bu? Nama saya Najda dari Purwodiningratan. Doa tadi bib sehabis sholat fajar, seandainya kita baru sholat fajar, belum setelah selesai belum sempat berdoa, tapi sudah keburu komat. Yeah. Lalu kapan kita harus membaca? Apakah boleh dibaca doa setelah sholat fajar tadi sehabis melaksanakan sholat subuh? Yeah. Yang kedua, pada sholat fajar, seandainya kita sudah ketinggalan, istilahnya takut ketinggalan sholat subuh, kita keburu ke masjid, sudah qomat, tapi belum sempat sholat fajar, itu kan boleh dilaksanakan setelah sholat subuh. Tetapi apakah sholat qobla ngasar tadi juga boleh dalam kondisi yang sama, dalam arti sudah sampai di masjid pas qomat sehingga belum sempat qobla ngasar, apakah boleh juga dilaksanakan setelah sholat ngasar? Itulah Habib yang ingin saya tanyakan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pertama, zikir tadi ya, subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah, itu memang hendaknya diantara adzan subuh sampai sholat subuh. Makanya di situ ya, antara ya adzan subuh sampai sholat subuh, berarti sebelum sholat subuh di situ ada perjuangan. Perjuangan apa? Sebelum azan subuh udah standby. Ya, udah standby, udah siap sholat wudu. Begitu azan subuh jawab, langsung sholat sunnah fajar. Kemudian baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah 100 kali. Ya, kemudian ada tambahan lagi, nanti dikira yang lain, cuman ya juga keterangannya di waktu yang lain. Kalau misal ternyata kesiangan bangunnya. Ya, bangunnya ke kesiangan, sudah menjelang qomat. Kita sholat sunnah fajar, belum sempat baca. Wirid itu kalau tertinggal, maka hendaknya segera diganti. Ya, habis sholat silahkan dibaca. Karena tadi tertinggalnya bukan karena malas, memang karena ketidaksengajaan. Segera diganti, biar wiridnya itu tetap jalan. Yang repot, kalau masjid-masjid yang gak mau baca ini. Masjid-masjid yang gak mau zikir dulu, yang repot. Habis azan subuh langsung qomat. Itu Nabi juga gak ngajari gitu. Ya. Jadi orang bukan habis azan subuh langsung qomat. Habis azan subuh itu ada sholat sunnah fajar. Setelah sholat sunnah fajar ada doa fajar. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada doa fajar. Kemudian ada zikir. Baru sholat. Ya paling tidak ada jeda waktu 15 menit buat orang untuk sholat dan berzikir. Tapi sayangnya masih ada masjid yang langsung. Tapi perbedaan itu akan jadi rahmat. Akan jadi rahmat. Rahmatnya di mana? Buat yang kesusu tergesa-gesa ke pasar, enggak usah repot. Golek masjid sing bar azan langsung qomat. Masih kan? Buat yang bangunnya molor, golek masjid sing qomate keri dhewe. Ya. Buat yang tengah-tengah, cari masjid yang memang azan dan qomatnya. Apa yang qomatnya tengah-tengah. Kecepatan anda, kelambatan juga tidak. Itulah rahmat dari perbedaan waktu sholat subuh. Karena kita lihat qomatnya kan beda-beda kan? Ada yang 10 menit qomat. Ada yang hampir 40 menit baru qomat. Ada yang 20 menit qomat. Itu rahmat di situ. Ya. Kemudian untuk masalah sholat qobliyah asar, karena mungkin ada tamu dan lain sebagainya, dikerjakan setelah asar, boleh enggak? Mohon maaf, saya malam ini belum bisa menjawab, saya enggak ingat, takut nanti saya salah. Insyaallah Jumat depan akan saya jawab, sebab kalau salah ya itu sanksinya rada berat, ya sanksinya agak berat, ini urusan hukum. Lebih baik ngomong lali mengkiriin daripada nekat jawab neroko. Pun paham? Ya Bu ya. Jadi saya punya dua PR. Yang pertama, doa makanan yang gak sengaja haram masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, kalau orang itu sholat qobliyah asar, belum sempat, udah terlanjur qomat, ya, ikut jamaah di masjid, dikerjakan setelah sholat asar, boleh atau tidak. Yang jelas kalau sholat jenazah, boleh. Sholat jenazah ya, itu sholat dengan sabab. Sholat jenazah, boleh. Kemudian, sholat tahiyatul masjid, asal tidak dengan golek-golek ya, boleh. Ya, misalnya orang ke masjid, mau tahiyatul masjid, tidak jadi masalah, asal tidak dicari, cari. Bukan orang yang, saya mau keliling bar asar, keliling masjid, atau tahiyatul masjid, ya itu tidak. Tidak boleh, itu namanya cari. Nanti insya Allah akan saya bahas Jumat yang akan datang. Begitu Bu, terakhir dari radio. Sama saya tolong teman-teman diambilkan satu contoh buku Akhlak Para Wali. Silakan Mas Sidik. Pertanyaan yang selanjutnya dari 161. Assalamualaikum Habib. Mau bertanya, kita bekerja di tempat orang dengan agama lain. Kemudian kita disuruh memasang gambar-gambar ataupun benda berbentuk Tuhan mereka. Hukumnya bagaimana dari Sumadi di Nogosari? Mohon penjelasan. Mohon maaf, saya belum bisa menjawab. PR nih ya. Jadi orang yang profesinya bekerja dengan non muslim gitu ya, entah itu apapun agamanya, kemudian diperintahkan untuk memasang gambar-gambar atau simbol-simbol keagamaannya ya, kira-kira bagaimana itu boleh atau tidak gitu ya, perlu saya kaji lagi. Kemudian yang kedua yang perlu kita kaji secara hukum, kalau kita menolak kemudian dipecat gara-gara itu ya. Ya gara-gara itu, ini termasuk penodaan terhadap keyakinan beragama atau tidak? Ini kan karena masalah yang gak boleh kan orang maksa orang lain untuk lepas jilbab, kemudian untuk ikut apa namanya doa bersama, kemudian disuruh masang ini dan masang itu kan gak boleh. Kalau ada yang maksa-maksa ini kan berarti kan melanggar kebebasan beragama gitu kan. Nah tapi kalau masang gambar-gambar itu termasuk di situ gak? Itu yang saya belum tahu. Tambah satu lagi PR-nya, 3. Kelas berat semua. Ya, kelas berat. Insyaallah demikian. Ini yang terakhir untuk malam hari ini, udah jam 10:30 lewat 5 menit. Ini buku saya berjudul Akhlak Para Wali. Ini bukan buku yang baru sebenarnya, udah lama. Sebenarnya saya kan banyak nulis buku, cuman banyak yang tidak saya cetak gitu ya, cetak ulang. Sekarang mulai saya cetak ulang lagi karena banyak yang nanya. Buku Akhlak Para Wali ini tebelnya 148 halaman. Isinya adalah kisah-kisah kehidupan para wali. Ya, contohnya di sini saya ambilkan dari daftar isi. Aku akan menggendongmu. Ya, mau diceritain? Dikit ya. Karena enggak tegang nanti kalau baca bukunya. Ya, nanti aja. Burung yang patah sayapnya. Ya, berpura-pura tuli mengharumkan nama Allah, kedermawanan seorang tunanetra Abu Yazid dan pemuda kaya, bakti Abu Yazid kepada ibunya Sahal bin Abdullah At-Tustari dan tetangga majusinya Malik bin Dinar dan pencuri, menutup aib pencuri, kakek lanjut usia dan pohon kurma, Imam Ahmad dan kuli. Ya, ini saya ambilkan contoh aja yang kakek lanjut usia dan pohon kurma. Ini ada banyak cerita. Ya, ada banyak cerita. Cuman saya akan ambilkan contoh untuk malam hari ini. Kakek lanjut usia dan pohon kurma. Di halaman 48. Disebutkan, ini buat sangu pulang ya. Jadi yang tua-tua, saya kan gak masuk ini kan. Rambut saya udah putih semua ini. Kakek lanjut usia dan pohon kurma. Suatu hari Kisra, Anusharwan. Kisra itu adalah julukan untuk raja-raja Iran dulu ya, raja Persia. Ya, Kisra Anusharwan berjalan melewati seorang pria lanjut usia yang sedang menanam pohon kurma. Kalau zaman sekarang, kakek-kakek nanam pohon kelapa. Ya, ia pun bertanya kepadanya, untuk apa engkau menanam pohon kurma itu? Sedangkan usiamu sudah cukup tua. Bukankah kemungkinan besar engkau tidak akan menikmati buahnya? Umur 80 tahun, nanam kelapa. Kira-kira menikmati buah kelapa enggak? Enggak kan? Ditanya, panjenengan itu sudah tua, sudah bau tanah. kok nanamnya pohon kelapa? Kalau di Indonesia seperti itu. Maka dijawab oleh kakek-kakek tadi, orang-orang yang telah meninggal dunia yang menanam kurma, dan saat ini kita yang menikmati buahnya. Dulu yang nanam kelapa itu sudah meninggal, kita ini yang hidup menikmati hasil penanaman orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka sekarang saya nanam pohon kurma ini dengan niatan agar nanti kalau saya meninggal dunia, orang-orang setelah saya bisa menikmati pohon kurma tersebut buahnya. Begitu dengar jawaban seperti itu, ini kan kalimat hikmah ya. Jadi orang kerja nawaitunya walaupun sudah tua bukan untuk dirinya tapi untuk anak cucunya. Langsung sang raja ngasih hadiah. Ya, dikasih hadiah uang tunai sebesar 4.000 dirham. 4.000 dirham itu sangat banyak itu ya. Kalau dikurskan bisa apa namanya? Puluhan juta. Dikasih hadiah. Ketika menerima hadiah tersebut, lelaki itu berkata, "Biasanya pohon kurma baru akan berbuah setelah berusia 10 tahun. 10 tahun baru berbuah. Anehnya, pohon kurma yang saya tanam ini baru saya tanam sekarang langsung udah membuahkan hasil 4.000 dirham. Nanamnya sekarang hasilnya 4.000 dirham." Maka raja dengar kalimat seperti itu, langsung ngasih hadiah 4.000 dirham lagi. Habis terima 4.000 dirham lagi, si kakek berkata, beliau berkata begini, "Biasanya dalam 1 tahun pohon kurma itu berbuah hanya sekali. Anehnya, pohon kurmaku ini baru berapa detik buahnya udah 2 kali." Ya, buahnya udah 2 kali. Maka Anusarwan kembali memberinya 4.000 dirham. Kasih hadiah lagi. Karena dapat kalimat hikmah. Setelah seperti itu, raja ngomong, "Yuk, kejang lungo." "Ngapok? Neng kini susah entek duitku." "Kejang lungo." Nah, ini hikmah di balik kisah. Bekerja mencari rezeki yang halal merupakan sebuah perbuatan yang mulia. Hanya saja ia akan menjadi semakin mulia dan berbobot jika disertai dengan niat-niat yang mulia. Jadi cari duit itu niatnya untuk apa? Panjenengan kalau cari duit niatnya untuk memperkaya diri sendiri, ya dapatnya cuma itu. Kakek tadi nanam kurma bukan untuk dirinya, untuk anak cucunya. Makanya seseorang, kata Habib Abdullah Haddad, seseorang hendaknya bekerja dengan niat untuk memberikan manfaat kepada dirinya, kepada orang lain, dan kepada semua orang yang akan lahir sepeninggalnya kelak. Sesungguhnya sebagian besar orang di zaman ini pun hidup dengan harta warisan orang-orang sebelum mereka. Dan tinggal di rumah-rumah orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau cari duit pengen berkah, nawaitunya jangan untuk diri sendiri. Niat untuk orang banyak. Udah pernah mikir gitu belum? Belum. Makanya angel cari duit. Jadi kalau biar berkah, nawaitunya yang besar. Ini salah satu contoh. Buku ini harga di toko 40.000. Ya, hari ini saya kan harga buku kan lain-lain ya. Kadang 30, kadang 25, kadang 20. Khusus malam ini masih 25.000. Besok bisa jadi 30.000. Jumat depan enggak tahu, mungkin 40.000. Enggak ngerti ya, bisa jadi 20.000, wallahu alam. Harganya 25.000. Isinya cerita-cerita yang manfaat. Kalau Anda mau bacakan ke anaknya, untuk dirinya sendiri, bagi khatib cukup untuk bahan ceramah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Tempatnya beda-beda cukup ini ya. Untuk bahan ceramah. Tempatnya beda-beda. Kalau saya gini repot nih live streaming, live radio terus ya. Jadi tiap Jumat harus beda. Kalau enggak beda, wes tahu. Nanti tahu, wes tahu. Harus ada yang beda. Kemudian, bagi yang cari tasbih, di depan sudah ada tasbih ya. Tasbih digital sudah ada lagi, silahkan. Itu mudahkan kita untuk berzikir dan bersolawat dengan tasbih tersebut. Nah, insya Allah seperti yang tadi diminta oleh ibu, mulai besok saya akan tulis, nanti Jumat depan saya akan laporan, nulisnya dapat berapa halaman. Insya Allah ya, judulnya apa ya? Nanti judul menyusul, tapi isinya tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentunya harus beda dengan yang ada. Kalau sama dengan yang ada, nanti ibu baca ngomong, wis tahu. Ngomong seperti itu lagi. Demikian. Saya terima kasih kepada semua yang hadir. Dan mohon maaf. Boleh saya nanya? Maaf, Beb. Ada ya? Satu lagi boleh pertanyaannya. Sebentar. Saya mau nanya bapak-bapak. Boleh enggak Pak? Ibu-ibu mau nanya lagi, Pak. Silakan, Bu. Saya akan mengikuti suara terbanyak, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Boyolali, Beb. Silakan. Ini hadiah untuk penanya terakhir. Untuk malam ini saya mau bertanya mengenai sholat. Iya. Biasanya ibu-ibu atau para wanita itu biasanya sebentar, Bu. Ya. Yang tadi sudah beli dengan harga berapapun, itu memang rezekinya segitu. Saya berubah pikiran, malam hari ini saya jual Rp20.000. Sekarang, mulai sekarang loh ya, yang tadi sudah lain. Mulai sekarang harganya Rp20.000. Ini semakin malam semakin berubah, ya repot. Lanjutkan Bu. Makasih Beb hadiahnya. Tadi sama-sama. Saya juga sudah membeli bukunya tadi. Harganya Rp25.000. Sudah apa-apa, berarti Alhamdulillah. Untuk pertanyaan, kami pernah mengalami, ini mungkin ya juga pernah dialami oleh ibu-ibu atau para wanita yang pada waktu sholat itu kita kok menemui, kadang-kadang kan sudah sholat ngasar misalnya ya, kemudian kok terasa nggak enak gitu loh, terus setelah sholat, sudah terlanjur sholat, selesai, kemudian lari ke belakang, kok ada merah-merahnya gitu, Beb. Yeah. Nah, terus sholatnya itu sah atau tidak, atau mungkin kita harus mengqadha yang diterangkan Habib tadi, boleh di, atau dilanjutkan di foto minggunya atau setelah selesai. Yeah. Atau mungkin sudah karena tidak tahu atau sudah sah sholatnya. Yeah. Yang kedua mengenai kemarin saya tuh pernah cerita pada teman-teman mengenai zuriyah. Zuriyah itu apa sebenarnya? Saya jawab itu keluarga atau keturunan Nabi Muhammad. Katanya aku tidak percaya kalau tidak ada buktinya. Buktinya apa kalau keturunan Rasul itu? Itu yang kedua. Yang ketiga masalah Isra Mi'raj. Bu, mohon maaf. Bapak-bapak di sini mulai protes katanya cukup dua saja. Ya. Gitu. Ya. Nah. Ini untuk Mi'rajnya itu katanya khayal, Beb. Ya, nanti insyaallah. Ya, khayal itu menurut kita-kita itu tidak mungkin ya, kita menurut akal kita tidak terjangkau ya. Yeah. Terus orang-orang itu mengatakan khayal itu orang cerita orang-orang terdahulu atau yang pintar cerita meriwayatkan seperti itu sehingga menceritakan Isra dan Mi'raj sampai ke Ars atau sampai menuju menghadap ke Allah. Paham, paham, insyaallah. Makasih, Be. Suaranya apal Boyolali ini ya? Iya. Apal mas suara. Assalamualaikum suara, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara-suara Boyolali begini nih. Nah, ini suara Boyolali. Saya sampai pertanyaan pertama urusan head. Itu ada seorang ulama, ini cara menghindarnya ustaz ya, kalau ditanya ibab head. Ada seorang ulama ngarang kitab fikih, kitabnya terkenal. Begitu masuk bab head gitu ya. Tulisannya begini. Para pria tidak head. Kaum wanita lebih mudeng. Wassalam. Artinya apa? Dari jelimetnya masalah head sampai bab head ini menjadi ilmu sendiri seperti ilmu warisan. Warisan itu ada pakarnya. Bab head istihadhah itu juga ada pakarnya. Nah, karena ini harus jawabnya biar enak, saya terus terang kalau ditanya bab head itu paling risih bingung, soalnya nanti jelimet gitu ya, jelimet warna darahnya keluarnya apa ya, merah kental apa abu-abu apa namanya pink ya kan, terus baru setetes apa udah seliter, udah itu pokoknya banyaknya luar biasa kan. Nanti gini Bu, insyaallah apa namanya akan saya jawab Jumat yang akan datang. PR lagi. Ini soalnya kalau dijawab pulangnya jam 12 gitu. Ya PR lagi. Terus yang kedua tadi masalah zuriyah. Zuriyah itu secara bahasa artinya anak ke keturunan. Biasa orang nyebut kiai atau siapa zuriyah, yang dimaksud adalah mereka yang masih garis nasabnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang gak percaya anak cucu Nabi sampai sekarang ada, maka berarti tidak percaya pada hadis Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ya semua nasab ya dan hubungan kekerabatan akan terputus kecuali nasabi wa hasabi, kecuali nasabku ya sampai hari kiamat tidak akan putus. Bagaimana mungkin nasabnya Nabi apa tidak akan putus kalau enggak ada anak keturunannya? Berarti demi apa berlangsungnya nasab ini, pasti anak turun Nabi akan terus ada sampai hari kiamat. Dan masih banyak dalil yang lain ya, membuktikan adanya anak cucu Nabi SAW. Hanya saja panjenengan sedaya mau saya kasih rambu-rambu. Jangan asal percaya pada orang yang ngaku-ngaku dirinya Habib. Saya Habib loh, saya ini. Jangan gampang percaya. Karena Habib itu bukan sekedar nama atau julukan. Harus benar-benar terbukti nasabnya itu betul-betul beliau itu seorang dzuriyah. Kalau ngaku-ngaku tidak akan mencium aroma surga. Tidak akan tercium aroma surga. Maka enggak usah ngaku-ngaku. Nah, di sini ada, di Indonesia ada lembaga khusus yang mencatat nasab tersebut. Nama lembaganya adalah Rabithah Al-Alawiyah. Di situ dicatatkan. Nanti ada, kalau orang luar negeri ada paspor ya. Warga negara adakah KTP. Di situ nanti juga dapat seperti paspor. Dia menunjukkan kalau nasabnya itu betul-betul bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi enggak gampang orang ngaku-ngaku. Jangan asal kelihatan ngapunten ya. Saya ngomong belak-belakan ya. Kelihatan hidung mancung dibilang zuriyah nanti. Repot ya. Bukan ukurannya bukan hidung. Bukan hidung mancung. Bukan wajah Arab. Ukurannya bukan seperti itu. Ukurannya adalah pencatatan nasab yang benar. Ya jelas itu nanti. Kalau orang bohong juga akan ketahuan. Nah makanya jangan gampang percaya pada orang yang ngaku-ngaku Habib, jangan gampang percaya. Karena ada modus penipuan. Ada modus penipuan. Kadang ada orang masuk desa ngakunya Habib. Ya ngakunya Habib. Setelah itu minta sumbangan sana, minta sumbangan sini. Karena pengen berkahnya Kanjeng Nabi, ya pengen berkahnya Kanjeng Nabi, akhirnya dipaksakan utang sana utang sini demi orang tadi. Padahal itu bukan Habib, cuman mungkin tampangnya itu di rodok begitu, ya kan? Nah, dibilang Habib. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, tidak ada seorang pun Habib yang diajarkan untuk keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, maksa orang ngasih duit. Pun paham? Ya, nah itu kadang nih yang palsu-palsu inilah yang mencoreng nama anak cucu Rasulullah SAW. Jadi panjenengan harus hati-hati. Kalau ada yang ngaku-ngaku, laporkan saya. Ya, laporkan saya. Nanti saya laporkan ke pusat, ke Jakarta. Ya, nanti biar diurus bersama orang-orang yang seperti itu. Jadi hati-hati. Maksud diurus bersama ya barakah yang ngurusi. Karena itu mencoreng nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya pengen tak pasang itu apa namanya sertifikat asli saya itu ya, jadi bukan palsu, yang ini asli, ini bukan palsu, ini hidungnya mancung, wajah Arab, Habib betul, bukan palsu ya. Nah, ada sertifikatnya seperti paspor itu ya, memang saya simpan, nggak pernah saya keluarkan. Terus mau buat apa? Rumah sana udah Habib menurut terus oh Superman gitu ya. Ora, Habib itu kalau dosa double. Orang lain dosa cuman separuh, satu ya. Dosa cuman satu. Kalau Habib berbuat dosa, double dosone. Ya, lebih berat. Dalilnya Al-Qur'an. Istri-istri Nabi itu kalau berbuat kesalahan, maka kesalahannya akan berlipat ganda. Tapi kalau berbuat baik, maka pahalanya juga berlipat ganda. Tidak sama dengan orang lain. Ojo mikir mong ono apik double, jangan mikir kuwi. No elek ya double. Resikonya besar ya. Resikonya besar. Itu bukan untuk sebuah membangga-banggakan diri, bukan seperti itu, tapi justru punya tanggung jawab yang besar. Sebagaimana disebutkan di dalam apa itu? Berjanji ya. Ahlul baiti Rasulullah hum amanun lil ardi fadakiri. Jadi anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka akan jadi pasak-pasaknya bumi yang menyebabkan bumi ini aman. Ingat, jadi kalau nanti udah yang dikatakan begitu-begitu, ya buminya rusak. Paham? Ini paling gak enak ngomong begini. Ini yang ngomong begini harusnya orang lain bukan saya, tapi saya harus menjelaskan, ya saya jelaskan belak-belakan ya, apa adanya. Jadi kalau orang yang rusak itu tidak seberapa, tapi kalau seorang ulama atau orang yang nasabnya bagus punya kesalahan, ya punya kesalahan, dampaknya itu besar, ya. Dampaknya besar untuk dirinya maupun untuk bumi ini. Begitu Bu jawabannya. Ya, semoga puas. Yang ketiga, Isra Mi'raj hayal, berarti orangnya perlu diperbaiki otaknya dulu. Dah, nanti baru diajak ngomong. Ya, kalau kita lihat ini berarti kita bodoh juga. Nah, repot nih, orang enggak percaya sama Isra Mi'raj gitu kan? Enggak percaya sama Isra Mi'raj, tapi sama handphone percaya. Ya, sama Google percaya. Sama pesawat antariksa percaya, ya kan? Dengan cerita-cerita seperti itu percaya, tapi dengan Nabi SAW nggak percaya. Ya imannya bagaimana yang seperti itu ya? Ya iman bagaimana? Demikian, semoga manfaat. Jadi untuk yang jual buku di depan, harga untuk jam 11 kurang 5 menit ini 20.000 sampai berakhirnya majelis di malam hari ini. Yang tadi sudah terlanjur 25.000 rezeki saya. Nanti hasilnya untuk kepentingan majelis ya, untuk kepentingan majelis insyaallah. Saya mau nanya tadi lupa, Jumat teginya kapan? Jumat depan. Tegi. Wah, ada menu mengagetkan. Apakah itu? Tunggu tanggal mainnya. Kerupuk. Ya demikian, mari kita baca ini ya, satu Fatihah untuk semuanya. Ya, untuk yang telah meninggal dunia di hari Rabu kemarin, yaitu Bapak Abdul Karim dari Ngawi, ya, dan juga untuk yang lagi sakit Bapak Yadi, dan juga untuk Ananda Akifah Nada Nailah yang berumur 5 tahun, kemudian untuk yang pengin anak-anaknya bisa menyelesaikan ujian dengan bagus, yaitu untuk anak Rizka dan anak Restu Aji Saputra, ya, dan untuk semua anak-anak kita yang kemarin sudah ujian dan yang sekarang mau ujian, semoga yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, diterima amal solehnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Semoga yang sakit diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah, kesembuhan yang bawa barokah dunia dan akhirat. Semoga semua anak-anak kita oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Dan semoga semua yang hadir di majlis ini, yang mendengarkan majlis ini, yang melihat majlis ini, yang membantu majlis ini, dimanapun mereka berada, dilindungi oleh Allah dari segala petaka, dari segala bencana, dari segala musibah, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosanya, disenangkan hatinya, ditenteramkan jiwanya, dimudahkan rezekinya, diberi rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa sabaya, rezeki yang selamat dunia dan akhirat karenanya, dan kelak semua diberi usia yang panjang dengan segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan di akhir usianya dengan husnil khatimah. Ala hadin ya wa ala man habun ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.